Wa mimma yadkhulu fi hadha, dan termasuk yang masuk dalam pembahasan ini, ana man ghadiba, bahwasanya siapa saja yang dia marah. Wa kana ghadabuhu lillah, dan marahnya dia karena Allah. Fa sadara an dhalika al-ghadab aqwal wa af'al la tajus, yang kemudian muncul sebagai dampaknya dari tindakan marah tadi, perkataan atau perbuatan yang sesungguhnya enggak boleh kalau dia sadar itu. Karena orang marah itu kan akalnya tertutup ya. Artinya emosionalnya tidak stabil. Sehingga biasanya orang marah itu akan muncul apa? Kata-kata atau tindakan yang sesungguhnya itu enggak boleh kalau dia dalam kondisi apa? Sadar, stabil. Tapi ini karena dia marah, akibat dari apa? Kemarahannya. Dan marahnya lillah, karena Allah. Muta'awilan fi dhalik, dan dia sifatnya apa? Menta'wil ya, dalam tindakannya itu. Ini memahami secara apa? Cepat suatu perkara yang ternyata keliru. Kelirunya karena salah paham, gitu. Paham ya? Mujtahidan, dalam kondisi dia berijtihad. Fa innahu ma'fiyun anhu. Maka perkataan atau perbuatan yang sesungguhnya itu tidak boleh ketika dalam kondisi stabil. Yang terjadi karena marah, yang terjadi lillah, itu dimaafkan. Udah enggak dianggap, paham? Karena dia dalam kondisi apa? Emosi. Maka seorang yang punya apa? Jiwa besar dan memahami kaidah ini, tidak semestinya dia apa? Memperkarakan masalah tadi. Nah, dengan mengatakan, "Wah, si fulan itu lisannya kotor. Si fulan itu begini, begitu." Dilihat dulu dia mengucapkan itu dalam kondisi seperti apa? Dalam kondisi emosi. Emosinya kenapa? Karena dia mendapat berita, misalkan ya, yang itu merupakan pelanggaran syariat. Gitu ya. Pelanggaran syariat. Langsung sulut marahnya, keluarlah itu ucapan. Spontan, gitu ya. Yang kalau dia dalam kondisi sadar, stabil, tidak marah, enggak ada kata-kata seperti itu keluar. Itu keluar spontan ya, ketika dia mendapat berita seperti tadi ya, bahwasanya si fulan ini melakukan tindakan yang melanggar syariat, bangkit itu apa amarahnya lillah, hingga berdampak pada apa keluarnya kata-kata seperti itu atau tindakan-tindakan seperti itu yang sesungguhnya enggak pantas kalau dalam kondisi apa? Dia sadar. Ya, stabil emosinya. Nah, makanya ini harusnya dimaafkan. Tidak diperkarakan. Maka tindakan yang sangat tidak adil ini ya, untuk kemudian menghukumi orang tersebut ya, dengan tindakan tercela tadi ya, sebagai sifat dia. Wah, dia itu orang yang kotor lisannya, orang yang begini, orang yang begitu. Padahal ucapan tadi bukanlah kebiasaan dia. Itu terucap dalam kondisi tertentu saja. Dan itu pun mungkin satu dua kali kejadiannya. Nah, maka tidak bisa kemudian apa? Dihukumi sebagai suatu sifat yang tetap pada dia. Kalau itu dilakukan, itu namanya apa? Tindakan yang zalim, tidak adil ya, tidak insaf dalam menyikapi masalah. Tayib. Contohnya apa? Seperti kata beliau di sini, perkataan Umar radhiyallahu anhu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perkaranya Hatib bin Abi Baltah yang membocorkan rahasia Nabi SAW ingin menyerang Mekah, ya kan? Dan malah Nabi SAW tidak mengizinkan berita ini diketahui oleh kaum musyrikin di Mekah. Mau diberi kejutan ini. Ternyata Hatib ini berupaya ingin apa? Membocorkan rahasia Nabi SAW. Dia menulis surat ya untuk kerabat yang ada di Mekah agar segera menyelamatkan diri. Ya, karena Rasulullah SAW dan pasukannya akan datang menyerang ke sana. Tapi sebelum sampai surat tadi ke Mekah, ya, sudah diketahui oleh Rasulullah SAW melalui wahyu dan diutus sebagian sahabat untuk mengambil surat tadi pada diri seorang perempuan yang menjadi utusan. Setelah surat tadi diambil, dipanggillah Hatib ini. Maka Rasul menyatakan, "Ma hadza ya Hatib?" Apa ini Hatib? Lihat. Umar bin Al-Khattab yang selalu mendampingi Rasulullah SAW melihat tindakan Hatib yang seperti ini. Kan namanya apa? Pelanggaran ini. Namanya durhaka kepada Allah Rasulnya. Ya kan? Umar terkenal. Ya, siapa yang gak kenal Umar? Orang yang apa? Tinggi hirahnya. Spontan. Dia mengatakan apa? Ya Rasulullah, izinkan saya untuk penggal leher si munafik ini. Keluar kata-kata kepada seorang sahabat. Yang sahabat itu apa? Dimuliakan. Kata Nabi SAW, la tasubu ashabi. Ini, jangan kalian mencela sahabatku. Tapi dalam keadaan seperti itu, Rasul tidak mengatakan kepada Umar, la tasubu ashabi. Ini yang tidak. Beliau memaklumi situasi Umar. Ya kan? Tidak dicela. Cuma dicegah, jangan dibunuh. Tidakkah kamu tahu, wahai Umar, bahwasanya dia termasuk Al-Badr? Ini ya. Dan Allah telah mengatakan kepada mereka Al-Badr, ya ma'lum asyaitum, faqad ghafartu lakum. Perbuatlah apa yang kalian suka, aku sungguh telah mengampuni kalian. Begitu. Jelas? Sahabat Umar dalam kondisi seperti ini tidak disalahkan, tidak dihukum atas tindakannya oleh Nabi SAW. Padahal kata Nabi SAW dalam hadis, sibabul muslim fusuq, mencela seorang muslim itu kefasikan, wa qitaluhu kufur, dan memeranginya adalah kekufuran. Tapi hadis seperti ini tidak dijatuhkan kepada Umar. Karena kondisinya apa? Dia dalam kondisi marah lillah. Sehingga apa yang terucapkannya itu sebagai bentuk hirahnya dia. Kecemburuannya terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadikan ini sebagai apa? Pelajaran. Begitu pula i'tiraduhu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qishatil Hudaybiyah wa nahwiha. Tindakan Umar yang menyanggah sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengkritisi ya, sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh enggak itu? Perbuatan Nabi kok dikritisi? Keputusan Nabi kok dikritisi? Disanggah, interupsi begitu. Enggak boleh. Ya innama kana qala mu'min idza du'a ila Allah wa rasulih liyahkum bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Kan itu la tarfa'u asfatakum inda rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kalian mengangkat suara kalian di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang semisal inilah yang menunjukkan apa? Tidak boleh seorang muslim, seorang yang mengaku mukmin, menyanggah tindakan Rasulullah SAW, mengkritisinya, menginterupsinya. Tapi itu terjadi pada saat Umar. Kapan itu? fi qishatul Hudaybiyah, pada kisah Hudaybiyah. Ketika mau niat umrah, ternyata dicegat oleh orang-orang musyrik, tidak boleh masuk Mekah tahun ini. Kemudian adakan perjanjian ya, yang semuanya secara zahir itu merugikan muslimin. Umar bangkit di saat seperti itu, khirahnya, dan terus mengulangi kalimatnya kepada Nabi SAW. Tapi Nabi SAW apa? Tidak menuruti dia. Datang kepada Abu Bakar Siddiq, mengulangi kalimatnya, Abu Bakar Siddiq pun tidak apa? Menanggapinya. Karena apa? Rasul SAW tahu. Begitulah Abu Bakar Siddiq tahu kondisi Umar dan kondisi apa? Emosi. Masalah kalau ditangani secara emosi, ya, maka tindakan apa? Baik. Sehingga tindakan yang baik apa? Jangan dilayani. Jangan dilayani. Sampai dia reda emosinya, nanti kembali lagi akalnya, baru apa? Bisa diajak bicara. Begitu. Nah, dan Rasulullah SAW tidak mencela Umar bin Khattab atas tindakannya tadi. Padahal itu kalau dalam kondisi orang yang sadar, ya, tidak sedang emosi, tak boleh itu. Kok menyanggah tindakan Rasul? Tidak pantas kan itu. Tapi itu tidak dalam karena emosinya dia. Hingga Rasul tidak mempersalahkannya. Tapi tidak pula menuruti keinginannya. Lihat bagaimana ketenangan beliau sendiri dalam menghadapi kasus seperti tadi. Ya. Kadang kan orang gitu ya. Ada orang datang marah-marah emosi, bangkit juga emosi juga, wah ya nggak jadi gitu. Keluar kata kasar dibalas dengan kata yang kasar, tindakan keras balas dengan keras, ya nggak jadi. Bang, tidaklah menambah kecuali apa? Semakin buruk keadaan. Jika ada orang datang ngomong marah-marah, berbuat yang nggak pantas karena emosinya. Kamu harus apa? Bisa mengendalikan diri untuk tidak melayaninya, paham? Tidak terpancing untuk apa? Emosi, dan memaafkan dia kalau memang emosi tadi karena dorongan apa? Ghirah, kecemburuan terhadap agama. Ini ya, walaupun mungkin kesannya apa? Berlebihan ini, tapi itu kadang emosi. Jadi biarkan saja sambil dia reda, baru dilayani. Begitu. Dan apa yang terjadi? Ya, dari tindakan yang tidak pantas di saat malam tadi, nggak usah apa, kemudian diperkarakan, dimaafkan.